Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir berhubungan dengan perkataan Tahawi wa qaddara lahum aqdara. Wa daraba lahum ajala. Allah lah yang mentakdirkan bagi hamba-hambanya takdir-takdir mereka. Yang dalil untuk hal ini dari Al-Quran apa di antaranya? Indak Ismail. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dari hadis Indak Talha. Amman. Hadis pokok dalam masalah ini penetapan takdir dari siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Naam, qaddara Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'. Dan pembahasan tentang takdir insyaallah akan dibahas di tempatnya secara panjang lebar. Dan ini salah satu dari kekurangan matan Tahawiyah, ikhwan fillah, bahwa Imam At-Tahawi rahimahullah tidak mengumpulkan satu pembahasan dalam satu deret. Tapi apa? Disebutkan terpisah-pisah. Seperti ini, waqaddara lahum aqdara. Menyinggung tentang masalah takdir. Dan di belakang nanti ada pembahasan lagi tentang takdir. Nah, oleh karena itulah sebagian penulis kemudian mengumpulkan, diurutkan sesuai dengan urutan rukun iman. Mulai dari al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi yang terakhir. Wal qadari khairihi wa syarrih. Kemudian wa daraba lahum ajala. Apa yang dimaksud dengan ajal? Hendak Abu Zain. Naam. Al-waqtul ladhi quddira mautul mayyit fi. Atau dengan kalimat yang lain yang lebih ringkas, apa? Arin. Yang dimaksud dengan ajal itu apa? Naam, nihayatul umur. Akhir dari umur. Naam, makhluk. Kalau manusia berarti akhir dari umur seseorang. Apa dalil bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan ajalnya, tidak bisa dikedepankan dan diakhirkan? Ahmad. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Naam. Wa li kulli ummatin ajal sebelumnya. Pada setiap ummah itu ada ajalnya masing-masing. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban mu'ajjala. Kemudian seorang yang dibunuh, apakah berarti ketika dia dibunuh, naam, ajalnya diputus? Ya, seharusnya lebih panjang, tapi karena dibunuh orang menjadi ajalnya terputus. Endak Rifki. Tidak. Lalu, bukankah orang membunuh dia sehingga menjadikan ajalnya segera berakhir? Naam. Dia mati dalam keadaan terbunuh itu memang disitulah ajalnya. Nah, jadi memang ajalnya sampai segitu. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Iz, fal maktul mayyitun bi ajali. Dia mati dengan ajalnya memang. Tapi sebabnya adalah apa? Dengan sebab dibunuh. Siapa yang menyelisihi keyakinan ini? Indak Ukasyah. Orang-orang Mu'tazilah. Ya, mereka meyakini kalau seandainya tidak dibunuh berarti ajalnya harusnya lebih panjang, lebih lama. Nah, baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Is rahimahullahu ta'ala. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب قدر هذا السبب وقضاه أي قدر الله ولكن قدر الله هذا السبب وقضاه فكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. Nah, setelah kita ketahui ikhwan tentang seorang yang terbunuh bahwasanya ajalnya memang segitu. Nah, dia ajalnya memang sesuai dengan yang telah ditetapkan dan sebabnya terbunuh. Taim. Nah, di atas ini juga nah, dibawa atau dicari konsinkronan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu menambah umur. Taim. Cuman hadis dengan lafaz seperti ini ikhwan fillah derajatnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari dalam riwayat Al-Qudha'i dalam Musnad beliau. Padanya Ahmad bin Nasr bin Hammad kadzabahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in menyatakan dia pendusta. Dan Imam Dzahabi mengatakan rawa haditsan munkaran jidda. Ini untuk riwayat hadis Ibnu Mas'ud, jadi dhaif. Tapi telah sabit di sana hadis yang semakna dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Secara marfu' yaitu apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Nah, ini yang ditempatkan di sini ya kawan sebagai pengganti hadis yang dhaif tadi. Hadis siapa tadi? Hadis Anas bin Malik dalam Sahihain. Siapa saja yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah hubungan rahim. Karena bayun sa'a lahu fi athari mana yung sa'i yu'akhar athari ay baqiyatu umrih, berarti diakhirkan sisa umurnya, berarti diperpanjang umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya silaturahim sebab panjangnya umur. Taib, sebab panjangnya umur. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, apakah ketika dia menyambung hubungan rahim, dia ajalnya diganti kepada ajal yang kedua? Tadi sudah ajal yang pertama, umurnya 80 tahun. Kemudian karena menyambung hubungan rahim, akhirnya dia diberi ajal yang kedua menjadi 85 tahun misalnya. Demikian Muhammad? Tidak. Nah, tapi apa? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan memang dia untuk menyambung hubungan rahim sehingga dia hidup dengan sebab itu sampai ajal yang telah tentukan. Nah, kalau tidak karena sebab itu, maka tidak akan sampai nah akhir tersebut. Akan tapi Allah takdirkan sebab dan Allah tetapkan. Demikian pula seorang yang memutus hubungan rahim, maka dia nak hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, persis seperti apa yang kita katakan tentang masalah seorang yang terbunuh dan tidak terbunuh. Fa'ingkil. Hal yalzamu min ta'thiri silatir rahim fi ziyadatil umri wa nuksanihi. Ta'thirat du'ai fi dhalika amla. Nah, sekarang pembahasannya, hal yalzamu min ta'thiri silatir rahim fi ziyadatil umri wa nuksanih. Apakah melazimkan dari dampak menyambung hubungan rahim pada penambahan umur dan pengurangannya? Nah, ta'thirat du'ai fi dhalik amla. Nah, seperti dampak doa pada hal tersebut ataukah tidak? Maka jawabnya, fal jawab anna dhalika ghairu lazim. Anna dhalika ghairu lazim. Bahwasanya demikian itu tidak lazim. Tidak merupakan perkara yang harus. Kenapa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ummi habibah radhiyallahu anha. Qad sa'altillaha ta'ala li'ajalin madrubah. Al-hadith kama taqaddam. Karena Nabi menegur Ummu Habibah, ikhwan. Engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah ditetapkan. Nah, untuk apa? Ajal sudah ditetapkan, kenapa engkau menambah tambahan umur? Baik. Jadi, permasalahannya paham? Apakah setelah kita tahu bahwasanya silaturahim memiliki dampak pada apa? Bertambahnya umur. Nah, apakah juga doa meminta tambahan umur demikian bisa berdampak? Paham? Nah, maka jawabnya tidak melazimkan. Yaitu tidak mengharuskan yang demikian. Kenapa? Karena Nabi menegur Ummu Habibah. Fa'ulima annal a'mara muqaddarah. Lam yushra'id du'a'u bitaghyiriha. Diketahui bahwasanya umur-umur telah ditakdirkan dan tidak disyariatkan berdoa untuk mengubah umur. Bi khilafin najati min azabil akhirah. Fa inna du'a'a mashru'an lahu nafi'un fi. Ya, berbeda dengan apa? Doa untuk selamat dari azab di hari akhir. Sebab doa itu disyariatkan na'am baginya dan bermanfaat padanya. Doa untuk minta keselamatan. Ala tara anna du'a'a bi taghyiril umri lamma tadammana naf'a al-ukhrawi syuri'a kama fi du'a'i alladhi rawahu an-Nasa'i min haditsi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li ila akhiri du'a. Nah, jadi beda dengan doa meminta keselamatan dari akhirat, padahal selamat dari azab di akhirat sudah ditetapkan atau belum? Sudah, ya kan? Orang selamat, orang tidak selamat sudah ditetapkan. Tapi kenapa kok doa meminta keselamatan di akhirat itu dibimbingkan oleh Nabi? Karena doa itu disyariatkan dan memang bermanfaat. Tidakkah engkau melihat bahwasanya doa untuk diubah umur tatkala terkandung di dalamnya kemanfaatan ukhrawi juga disyariatkan? Sebagaimana dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma bi'ilmil kal ghaib wa qudratika 'alal khalq." ya Allah, dengan ilmumu yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan kudrahmu atas para makhluk, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih bagus bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih bagus bagiku. Nah, di sini apa? Pada lafaz ahyini, yaitu minta dihidupkan. Paham? Tapi tatkala terkandung padanya na'am kemanfaatan ukhrawi, yaitu karena apa yang diminta adalah hidup yang baik. Maka natil hayatu khairal li, selama kehidupan itu bagus bagiku, maka hidupkanlah aku, yaitu panjangkanlah umurku. Ini boleh. Wa ya'idu hadza ma rawahu al-Hakim fi sahihi. Dan menguatkan yang demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya. Cuman penyebutan kata sahih ya ikhwan ini kurang tepat. Kenapa? Karena Mustadrak Hakim tidak bisa dikatakan sebagai sahihul Hakim. Kenapa? Karena banyak sekali hadis yang dhaif, bahkan mungkar badannya. Jadi kata sahih ini apa? Ini tasamuh, yaitu terlalu berluas-luas dalam menyebut kitab Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim sebagai kitab sahih. Nah, wa yu'ayyidu hadza ma rawahu al-Hakim min hadits Tsauban radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bidh-dhanbi yusibu. Naam. La yaruddul qadara illa du'a, tidaklah menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil 'umri illa al-birr, dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bidh-dhanbi yusibu, dan sungguhnya seorang diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Hadis ikhwan sebagaimana dikatakan penisyarah dikeluarkan oleh Imam Hakim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Abdullah bin Abil Ja'ad an Tsauban. Nah, dan Abdullah bin Abil Ja'ad seorang yang majhul, serta tidak diketahui apakah mendengar dari Tsauban atau tidak. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tatabbu' beliau, Imam Al-Wadi ikhwan memiliki kitab bagus berhubungan dengan apa? Tatabbu' atas Mustadrak Hakim. Nah, cuman sayang tidak tercetak dengan cetakan yang bagus. Nah, padanya penegasan bahwasanya tidak diketahui apakah Abdullah bin Abi Sa'd mendengar dari Tsauban. Nah, kemudian juga padanya inqita' yang jelas bahwasanya Salim ini saudaranya di riwayat yang lain. Kemudian Abdullah bin Abil Jad sendiri juga padanya jahalah, majhul. Nah, jadi hadis ini belum bisa dihasankan, karena walaupun datang penguat berhubungan dengan jahalah yang ada pada Abdullah bin Abil Jad, tapi masih tawakuf mengenai apakah dia mendengar dari Tsauban atau tidak. Baik. Qala fil hadits raddun ala man yadhunnu anna an-nadhra sababun fi daf'il bala wa husulin na'ma. Nah, ini pembahasan lain. Sekarang ya kawan, berarti kesimpulannya mengenai doa. Nah, berdoa untuk meminta tambahan umur itu sebenarnya hukumnya bagaimana? Telah kita lewati di depan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Habibah. Nah, apakah memang doa itu bisa mengubah ajal yang telah ditetapkan ketika dia meminta tambahan umur? Taib. Kata Syekhuna Muhammad Ibn Hizam rahimahullah ta'ala dalam durus beliau dulu, beliau katakan, as-sawab anna du'a sababun li ziyadatil umri. Yang benar bahwasanya doa merupakan sebab tambahan umur. Cuman ketika berdoa, ikhwan, hendaknya dia apa? Ketika meminta tambahan umur, meminta apa? Pada kebaikan. Bukan hanya sekedar meminta tambahan umur secara mutlak. Kenapa? Karena seorang ketika semakin bertambah umurnya tapi di atas keburukan, malah akan menjadikan dia celaka. Makanya kata beliau, idza kana mujarradan fa makruh. Misal Allahumma atil umri, misalnya. Apabila dia meminta tambahan umur secara apa? Secara mutlak. Tidak dikasih kaitan dengan kebaikan. Seperti mengatakan, Allahumma atil umri, ya Allah, panjangkan umurnya. Atau apalagi sambil nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, tayyib. Nah, kalau berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku atau panjangkanlah umurnya tanpa ada pengaitan dengan kebaikan, maka ini hukumnya makruh. Wa innamal masyru' an yad'uwa bitulil umri 'ala tha'ah bal mustahab. Bahkan yang masyru' itu ya kan mustahab untuk berdoa, nah, meminta tambahan umur atau panjangnya umur di atas ketaatan. Baik. Nah, kenapa kita katakan makruh tidak haram, ikhwan? Kenapa dikatakan makruh tidak sampai derajat haram doa meminta tambahan umur? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Ummu Habibah, qad sa'altillaha ta'ala li ajalin madrubah. Sekilas menunjukkan larangan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ikhwan, pada suatu hadis mendoakan dengan doa yang mutlak, nam tanpa ada takyid, menunjukkan apa? Tidak sampai derajat haram, yaitu pada hadis Ummi Khalid dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dia ketika memakai apa? Memakai pakaian abli wa akhliki. Abli wa akhliki. Ini doa untuk apa? Untuk dia panjang umurnya sampai memakai pakaian tersebut sampai usang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa meminta tambahan umur hukumnya apa? Kalau mujarrad, yaitu tidak dikaitkan dengan kebaikan, hukumnya apa tadi? Zakaria, makruh. Dan yang mustahab yaitu apa? Meminta tambahan umur di atas ketaatan. Ini kesimpulannya. Ingat-ingat. Dan doa memiliki apa? Pengaruh dalam panjang umur seseorang. Juga keberkahan dan tidaknya umur seseorang. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala fil hadithi raddun ala man yadhunnu anna an-nadhra sababun fi daf'il bala' wa husulin na'ma'. Faqad thabata fi sahihain an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'anil nadhr. Faqala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Naam, pada hadis tadi la yaruddul qadar illa du'a. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pembatasan hasar saja, ya kan? Bahwasanya takdir itu hanya bisa ditolak dengan doa. Tapi riwayat ini telah kita lewati tadi riwayat yang apa? Lemah. Nah, pada hadis ini terdapat bantahan atas orang-orang yang menyangka bahwasanya nazar juga merupakan sebab tertolaknya bala dan terhasilkannya nikmat. Telah sabit dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari nazar. Faqala innahu la ya'ti bi khair, bahwasanya nazar itu tidak apa? Tidak datang dengan kebaikan. Maksudnya apa? La yughayyiru syai'an ilal khair bi nadri. Ini maksudnya. Innahu la ya'ti bi khair, maknahu la yughayyiru syai'an ilal khairi bi nadri. Maksudnya dia tidak mampu mengubah sesuatu menjadi baik dengan sebab nazarnya. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dan hanyalah nazar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Padahal kebakhilan merupakan perkara yang haram. Taib. Hal ini menunjukkan bahwasannya seorang membuat nazar ini dibenci. Nah, dibenci baik itu nazarnya muqayyad atau tidak muqayyad. Nazar muqayyad misalnya akhwan, apabila aku sembuh maka aku akan puasa 10 hari. Ini muqayyad dikaitkan dengan suatu sebab. Tapi kalau nazar mutlak mengatakan aku bernazar untuk puasa 10 hari misalnya. Ini mutlak. Kedua-duanya sama masuk dalam hukum makruh menurut pendapat yang rajih. Nah, ada khilaf apakah makruh ataukah sampai derajat muharram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar. Syekhuna Muhammad Ibn Hizam merajihkan hukumnya makruh. Selain dari hadis ini juga dikarenakan nazar ikhwan, seorang mewajibkan pada diri sendiri sesuatu apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Maka ini terkadang memberatkan, bahkan banyak mereka-mereka yang bernazar tidak mampu menunaikan nazarnya. Nah, pemberatan terhadap diri sendiri ini dibenci. Nah, apalagi telah datang larangan dari Nabi. Nah, cuma kenapa kok tidak sampai derajat haram? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala puji bagi yang sudah terlanjur bernazar kemudian dia menunaikan sebagai bentuk penunaian janjinya kepada Allah, dipuji. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang menunaikan nazar dipuji. Tapi apa? Awalnya mereka dilarang. Maka jangan bernazar. Jangan bernazar. Kalau sudah terlanjur bernazar, maka harus ditunaikan. Lalu dari sisi mana kok yang seperti ini padahal dia dilarang dari penazar kok masuk dalam kategori ibadah? Sisi ibadahnya ikhwan dari arah ta'zimullah, dari sisi pengagungan terhadap Allah, itu sisi ibadahnya. Seperti pada sumpah, sumpah kok masuk kategori ibadah, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, ya kan? Kemudian juga nazar, tidak boleh bernazar kecuali nama kepada Allah. Dari sisi mana ibadahnya? Dari sisi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau seorang mau bernadarnya ini dilarang. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang muskil berhubungan dengan definisi ibadah adalah pada masalah nazar ini. Nah, pada masalah nazar. Makanya itulah selamatnya ya mengikuti apa? Bimbingan Nabi untuk seorang tidak bernazar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Menunjukkan orang yang suka bernazar ya orang yang bakhil dalam ibadah. Kalau ingin ibadah, sudah ibadah saja, tidak perlu bernazar pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beribadah sebagai bentuk ketundukan kepada-Nya. Syahidnya bahwasanya nazar tidak mengubah apa? Tidak mengubah takdir tidak mengubah ajal dan tidak membawa kebaikan. Paham? Naktai bihadza subhanakallah.